iakan, gak jadi janji untuk salamu. Dan terima kasih kita dan arok kesampaian di dalam rindu sayang bagang gaman. Oh, dia doa. Biarpun kini jalan kita lama simpang, tapi kenangan indah kita dulu indah kadena lupakan. Maafkan Dena Ida. Dia doa angin gabak membawa hujan laku yuk Dena. Dalam penantian adiak nanden sayangi, adiak nanden cintoi, baganti bimbingan nanjo urang sakit.